berbagi adalah memberi nilai yang sangat tinggi. Sekalipun seringkali dalam hitungan angka, maka berbagi pasti kita kekurangan milik diri. Berbagi berarti tak semua ada pada saya. Berbagi berarti saya kekurangan dari awalnya. Berbagi berarti saya harus memberi yang lainnya. Berbagi, bukankah itu akan menurunkan nilai? Karena angka yang saya punya menjadi tak sama. Tapi pernahkah engkau berpikir, berbagi justru memberi nilai tinggi? Yang kau bagi adalah angka, yang kau dapatkan adalah mutu, rasa yang tak terbilang dan tak terbeli dengan angka. Bayangkan jika engkau berbagi sejumlah uang, menolong seorang di tengah kesusahan, ia berterima kasih dan mendapatkan pengharapan akan kehidupan. Melihat kebahagiaannya, tidakkah hatimu bahagia? Ingat, tak mungkin engkau bisa membeli bahagia dengan angka berapapun. Tapi kini engkau memilikinya karena mau berbagi. Berbagi itu memang memberi nilai tinggi, sehingga hidup semakin hari semakin berarti. Berbagi harus menjadi panggilan manusia-manusia unggulan. Manusia yang tidak hanya melihat diri, tapi melihat di sekitarnya dan berani berbagi untuk menggapai nilai hidup yang tinggi. Berbagi memberi nilai yang tinggi, itu sangat membanggakan hati. Tidakkah engkau merindukannya? Karena itu, ayo belajar melihat ke kiri dan ke kanan, menanamkan di kehidupan. Berbagi adalah memberi nilai tinggi dalam jalan hidup ini. Semoga kita cukup bijak untuk membangun semangat berbagi. Ya, berbagi dengan orang di sekitar diri, karena tak kebetulan mereka ada di sini. Lihat dan berbagilah bersama saya, Bigman Sirait.